Assalamualaikum, selamat malam Yogyakarta. Kiri dikirlah komunis, kanan dicap kapitalis. Keras dikatakan fasis, tengah dinilai tak ideologis. Bukan limit katanya necis, jenggotan dikatakan teroris. Coba dibilang harap-harapan, kecelana Levi diburi ke barat-baratan. Diam dianggap fasis, rantang katanya subversif. Bertani dianggap kuno, jadi pegawai di settlemental London. Memilih jadi kere salah, ingin kaya sangatlah susah. Belum berhasil dihina, sukses jadi omongan tetangga. Suaranya makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia ada masalah buat manusia. Menjadi bintang ketinggian, menjadi tanah kerendahan, jadi matahari gak sanggup, menjadi bulan terlalu redup. Gedung-gedung ditinggikan, akal sehat dihancurkan. Sekolah dimahalkan, ilmu dibuang ke selokan. TV-TV mengejar rating, orang mengais berita tak penting. Kebenaran diiklankan, dusta-dusta dilambungkan. Guru sesra sudah digelar, dalangnya akan berkoar. Lakon sudah disiapkan, korban-korban pasti dibungkam. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Maling sandal dibakar, koruptor berkelakar. Kalau di kotamu baru. Lihat berita enggak? Iya. Baru. Malang ke Malang. Aku menamakan Kota Malang sebagai pemenang nominasi Kota Terabsurd Antar Galaksi Bima Sakti. Masa sudah dengan tinggal 4. Koruptor tinggal 4. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Ini ada anak-anak predator nggak nih? Predator YK. Ada. Ayo, Rek. Biasanya nyanyi bareng biasanya. Mana nih? Ini para predator. Oh. Reptil. Nih, Mas Nanang. Iki. Wow, tuh. Mas, ketemu lagi kita. Duel lo, yuk. Terima kasih buat partai apa tadi? PPM Partai Pergerakan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tepuk tangan. Oh, ini ada tulisannya. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah hadir, yang masih menyuarakan konsisten sampai detik ini menyuarakan isu di Temon. Semoga apa yang kita lakukan hari ini nanti bisa membesarkan hati mereka, bisa memberikan semangat baru. Kemudian yang pasti hari ini ada di Temon, tidak menutup kemungkinan jika kita tetap memilih untuk diam, suatu hari rumah kalian akan didatangi dan digusur paksa. Apa nih, lagu kita aja ya. Lagu kita ini lagu yang masuk di album pertama. Judulnya lagu kita bercerita soal ya mungkin salah satunya apa yang saya takutkan waktu itu, yang hari ini nggak tahu lah ya, makin menakutkan. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. La lanjutkan lagi cerita sedihmu tentang tempat yang sangat kau rindukan. Oh, ketika ku pulang, semuanya hilang, tempatku bermain bola kini jadi bandara. Aku berpijak di tempat yang sesat. Jika aku bertanya, mereka tak mendengar. Lagu kita, tempat kita, jiwa kita, hati kita, semuanya telah diambil mereka. Anggurnya, sombongnya, mimpinya, serakahnya, semuanya telah mengambil hidup kita. Apakah tuannya yang kehilangan semua? Aku tak senang dan kehilangan juga. Oh ya, tempat tertawa kecilku jadi pabrik yang tak perlu. Di desa-desa telah menjadi kota. Aku berpijak di tempat yang sesat. Jika aku bertanya, mereka tak mendengar. Lagu kita, tempat kita, jiwa kita, hati kita, semuanya tak diambil mereka. Anggurnya, sombongnya, mimpinya, serakahnya, semuanya telah mengambil hidup kita. Tepuk tangan buat Mas Nanang ya, Mas Nanang. Yeah. Salah satu aktivis juga rumahnya ya di Demon ya. Ceritakan gunggungan seekor anjing. Sumpah, ini adalah gunggungannya seekor anjing. Beneran. Pokoknya pengen bikin partai gitu. Karena partainya orang-orang keren. Aku punya ide bikin partai baru. Namanya Partai Anjing. Logo gambar partai dari segi lima, tengahnya gambar anjing. Punya program kerja korupsi terang-terangan. Yang tak mau korupsi jangan masuk partai kami. Kuasai suara di Dewan Rakyat yang terhormat. Korupsi yang banyak biar modal balik lagi. Namanya Mbok Neanco. Orang-orang brengsek suka makan duit rakyat. Masuk ke bank. paling anjing. Yang suka korupsi dan pandai mengubah janji, merapat ke partai anjing. Punya tujuan mulia, menjual aset negara, merekrut anggota yang rakus seperti merekrut anggota yang tak malu tak punya muka, karena semua anggotanya harus keturunan anjing. Disingkirkan perlahan-lahan, kerjanya pakai anjing. Habisin anggaran pajak dari kalian semua, biar kaya partai. Main perempuan dan yang suka jalan-jalan dengan anak itu dibanding keluar negeri, merapat ke partai anjing. Bikin undang-undang kebingungan, bergabung ke partai anjing. Asu partai-partai anjing, kata anjing, anjing, anjing, partai-partai anjing, anjing, anjing, partai-partai anjing, anjing, anjing, partai-partai anjing. Bahaya bagi rakyat jelata, hukum tak bisa menyentuh yang di atas sana. Nyalakan tanda bahaya bagi rakyat jelata. Hukum dijadikan alat penindas kita. Lagu lagi telu manewu 80.000 lah biar kayak Bowo TikTok lumayan re berhenti rokok kamu itu ya boleh buat semuanya sudah di malam ini. Terima kasih buat orang buat panitia, tepuk tangan buat panitia, tepuk tangan buat orang sound system, tepuk tangan buat orang lighting, yang masang itu. Tepuk tangan buat yang ngelapang-lapak. Tepuk tangan buat satpam kampus. Pak Satpam, terima kasih. Terima kasih juga buat Intel. Wow, siapa tahu tugasnya kan mencari data. Tugasku bernyanyi. Tugasnya Intel mencari data. Enggak apa-apa. Tepuk tangan, terima kasih juga. Terima kasih juga buat semua wartawan, wah yang sudah meliput acara ini, tepuk tangan. Terima kasih juga buat saya sendiri, Universitas Ahmad Dahlan. Oh. Buat ibuku, buat ibumu juga. Saya terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Tuhan Yang Maha Esa. Ini lagu terakhir, saya mau memanggil performer tadi ada Mas Dan. Mas Dan tolong sisir tanah. Aku panggil juga Somba Nusa. Sama ada Gali, Mas Gali. Di, kabarkanlah apapun yang memang layak dikabarkan. Karena ini lagu terakhir, mari kita berdiri dan bernyanyi bersama.